Kenapa? Setiap amal yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, dari pertama kali kita lahir sampai sekarang, kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Dari pertama kali kita lahir sampai detik ini kita menginjakkan kaki kita di dunia ini, sampai umur kita sekarang ini, kita tidak ada yang tahu seorang pun di antara kita amal mana yang diterima oleh Allah. Makanya sekelas kutub Al-Habib Umar Al-Muhdar mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui satu tasbih yang aku baca, satu tasbih sekali lagi yang aku baca kepada Allah subhanahu diterima, akan aku beri makan, aku beri jamu semua orang yang berada di hadramut ini. Sekelas beliau Al-Habib Umar Al-Muhdar, kutub di zamannya, mengatakan, kalau aku tahu daripada pekerjaan baikku satu tasbih saja diterima oleh Allah, akan aku beri makan semua apa orang yang ada di Yaman ini. Ini sekelas beliau, seorang kutub yang setiap zaman cuma satu orang saja. Beliau tidak tahu amalnya yang diterima ataupun tidak. Lalu kenapa kita yang kadang-kadang kita melakukan amal daripada syarat-syaratnya aja tidak terpenuhi? Baik itu dari sholat kita atau amal-amal kita. Kadang-kadang kita merasa waktu yang panggil ke Majelis Taklim, mari datang ke Majelis Taklim, sudah tidak. Majelis Taklim masih banyak, bukan hanya di sini saja. Habib Umar Muhdar, seorang wali min auliyillah min al-aqta, termasuk wali kutub di zamannya, mengatakan satu tasbih saja beliau tidak menjamin diterima oleh Allah. Lah kenapa kita yang berlumuran dengan dosa, yang kita sholat ibadah, yang sholatnya aja seperti apa, puasanya kita, muamalah kita bersama dengan kita punya teman, kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya tetangga, bagaimana? Kenapa kita meremehkan amal-amal yang kita lakukan? Sedangkan tidak ada seorang hamba pun yang tahu amalan mana yang diterima oleh Allah, pekerjaan mana yang diterima oleh, tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, berusaha setiap ada majal, setiap ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukan kebaikan itu. Mungkin di pekerjaan tersebut ada ridhonya Allah, di pekerjaan tersebut ada kebaikan yang Allah simpan untuk kita. Makanya memintalah selalu kepada Allah, ya Allah, beri kami istiqomah untuk bisa hadir majelis mulia seperti ini, ya Allah. Beri kami kemudahan, ya Allah, untuk bisa berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Imam Ali bin Abi Thalib As-Sajid, ciciknya Nabi Muhammad SAW, anak daripada Sayyidina Hussein, beliau mengatakan, Allah menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan keridhoannya dari setiap amal para hamba-hambanya. Jadi Allah menyimpan keriduannya. Kenapa? Agar kita tidak meremehkan kebaikan tersebut. Berapa kali kita melakukan remehkan daripada amal, untuk memindahkan kotoran di pinggir jalan, memindahkan batu di tengah jalan. Kadang-kadang ada kotoran, ada batu, kita tidak mau pindahkan. Sudah ada butir-butir kita meremehkan daripada amal kebaikan. Tidakkah kita kurang cerita daripada Imamuna Ghazali? Imamuna Ghazali, bagaimana kitabnya sampai sekarang dibaca dimanapun berada. Tapi dikisahkan waktu Imam Ghazali masuk surganya Allah, diberi nikmat oleh Allah, ada satu orang berimpi, wahai Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan denganmu? Allah memberikanmu nikmat yang banyak, wahai Imam Ghazali, amal apa? Apakah itu dari sholatmu? Atau itu daripada kalanganmu? Atau itu daripada ibadahmu? Imam Ghazali mengatakan, bukan itu semua. Lalu apa, wahai Imam? Aku diberi nikmat oleh Allah sekali lagi. Aku diberi nikmat oleh Allah daripada nikmat surga dan seluruh apa yang ada di isinya. Bukan karena sholatku, bukan karena ibadahku, bukan karena karanganku atau apapun juga. Tapi gara-gara suatu malam, aku pernah mengarang sebuah kitab. Kemudian tinta yang aku pakai dihinggapi oleh nyamuk dan aku biarkan. Aku biarkan itu nyamuk atau lalat, aku biarkan waktu itu. Sampai kapan? Sampai itu lalat kenyang, dia pergi, baru aku teruskan aku punya karangan kita. Karena inilah Allah memberikan aku nikmat yang banyak seperti itu. Coba lihat. Bukan sholatnya, bukan karangannya, bukan kebaikannya banyaknya seperti itu. Tapi gara-gara pernah suatu malam beliau ngarang kitab, tinta yang beliau pakai dihisap oleh lalat dan dibiarkan sampai kenyang. Lalatnya kenyang pergi, beliau teruskan daripada karangannya. Karena ini, kata Imam Ghazali, aku diberi nikmat oleh Allah. Karena daripada cerita ini, jangan sampai kita meremehkan amal, walaupun sekecil apapun. Ada tetangga bantu rumah, perlu bantuan, datang. Mungkin di situ ada ridho Allah. Ada masjid, mungkin di sini mengadakan acara seperti bantu, walaupun cuma bersih-bersih kayak gini. di masjid, majelis taklim, musola, manapun ada kegiatan, bantu walaupun kita cuma gelar terpal ataupun mungkin cuma kita menancapkan paku. Tapi kalau Allah sudah memberikan ridho kepada hambanya dalam satu amal, itu sudah cukup seorang hamba untuk Rasulullah. Tapi pertanyaan kita ini tidak tahu di mana Allah menetapkan ridhonya dari amal para hambanya. Karena kita tidak tahu, maka berusaha selalu untuk berbuat amal kebaikan. Mungkin di amal yang kita lakukan waktu itu ada ridho Allah, dan kita tidak tahu. Maka daripada itu, para hadirin hadirat, berusahalah kita selalu untuk melakukan amal kebaikan. Jangan pernah meremehkan amal walaupun sekecil apapun. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita selalu diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal apapun walaupun sekecil apapun, dan mudah-mudahan bisa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jam 10, di sini mungkin Al-Fagir ingin menyambung lisan daripada Ustaz Taqiyuddin berbicara masalah lisan. Kita bersyukur kepada Allah, kita memiliki seorang ustaz yang mungkin hafid Quran dan juga lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Inilah nikmat yang suka kita lupakan, masalah lisan, masalah mulut. Allah memberikan nikmat kepada kita itu ada hitungannya. Allah memberikan nikmat kepada kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah. Thumma latus'alunna yaumaidin 'anil na'im. Kata Allah, kemudian di hari itu pasti, kata Allah, akan aku tanya nikmat aku berikan kepadamu. Khususnya nikmat lidah yang kita miliki sekarang. Lidah yang mulia ini kalau dipakai untuk ngaji Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk berkata sesuatu yang baik, untuk bersalawat dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka inilah orang yang bersyukur. Tapi pertanyaannya, berapa banyak di antara kita menggunakan lisan ini kebalikannya? Digunakan untuk berdusta, untuk menutupi kita punya harga diri. Lisan ini digunakan untuk mengadu domba agar martabat kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Lisan ini digunakan untuk menggunjing antara satu dengan yang lain karena kita merasa tidak senang dengan orang itu. Lisan ini digunakan untuk sumpah palsu agar kita bisa dilindungi kita punya martabat dan derajat. Lisan ini digunakan untuk berkata-berkata yang kotor. Jangan sampai lisan ini kita gunakan seperti ini, karena ingat, setiap pekerjaan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata lisan ini menjadi kapten, menjadi jenderal, menjadi pemimpin untuk seluruh anggota tubuh yang berada di yang kita miliki sekarang ini. Dikatakan setiap pagi, setiap di pagi hari, seluruh anggota tubuh kita dari kepala sampai kaki itu berkata kepada namanya lisan. Ayya ayyuhal lisan, wahai lisan, innama nahnu minki, kami semua ini mengikuti kamu. In istaqamti istaqamna, kalau kamu lurus wahai lisan, kami akan lurus. Wa ini wajati wajatna, tapi kalau kamu sudah bengkok, kami pun akan jadi bengkok. Artinya apa? Lisan ini menjadi daripada pemimpin. Dan berapa banyak daripada kejadian, daripada yang terjadi di zaman sekarang, detik ini juga banyak kasus pembunuhan gara-gara orang tidak bisa menjaga lidahnya. Makanya sampai para as-salafun as-salih mengatakan kepada kita, sudah cukup bahaya lidah ini, Allah berikan dua penjaga sekaligus. Apa itu? Mulut dan juga gigi. Coba lihat yang lain, tangan kita tidak ada penjaga, kepala kita tidak ada, kaki kita tidak ada. Tapi untuk lisan, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kepada kita, wahai manusia, hati-hati. Lidahmu ini kecil tapi bahayanya besar. Apa itu? Lidah. Kita lihat di surat kabar, kita lihat di televisi, kita lihat media cetak, berapa banyak sekolahan ribut tawuran gara-gara masalah lisan. Bapak dan ibu cerai gara-gara antara suami dan istri tidak bisa menjaga lisan. Anak juga berani dengan orang tuanya, kadang-kadang anak ataupun orang tuanya tidak bisa menjaga lisan. Dan bahkan lebih parahnya lagi, antara kampung dengan kampung ribut gara-gara lisan ini tidak bisa dijaga. Dan inilah yang terjadi di zaman kita sekarang. Tidakkah kita ingat cerita Sabtu Ogar Siddiq radhiyallahu anhu rahmatullah bro? Bagaimana Sabtu Ogar Siddiq setiap harinya selalu meletakkan batu di dalam mulutnya. Tatkala ditanya, wahai Sabtu Ogar Siddiq, kenapa engkau setiap saatnya meletakkan batu di mulutmu? Sabtu Ogar Siddiq mengatakan, wahai sahabatku, dikeluarkan batu, baru beliau ngomong. Aku tidak akan mengeluarkan batu ini kecuali aku sudah mengetahui antara yang baik dan juga yang jelek. Kalau yang aku ucapkan ini baik, aku keluarkan batu ini. Tapi kalau yang aku ucapkan jelek, aku tidak akan mengeluarkan batu ini. Siapa? Sahabat Abu Bakar Siddiq yang dikatakan oleh Rasulullah, ya Abu Bakar, kalau ada nabi setelahku, maka engkau yang akan menjadi nabinya. Tapi bagaimana Abu Bakar Siddiq? Orang yang paling takut sama Allah, sampai tidak ragu-ragu meletakkan batu dalam mulutnya. Kenapa? Takut dihitung oleh Allah gara-gara ucapannya. Dan berapa banyak kita punya saudara dan manusia zaman sekarang menjadi penghuni kuburan gara-gara tidak bisa menjaga lidahnya. Sampai penyair Arab mengatakan, "Efat lisanaka ayyuhal insan, la yaldagannaka inna su'ban, kam fil maqabir min qadilil lisanika nastahabul liqa'u suja'an." Jaga lidah-lidah kalian wahai para manusia. Sungguhnya lidahmu itu lebih berbisa daripada ular kobra. Kamfil makobir, kata beliau. Berapa banyak orang di kuburan itu mengkoti lisani, meninggal gara-gara lisannya tidak bisa dijaga. Lidahnya tidak bisa diatur. Lidahnya tidak bisa dikontrol. Karena sahabu lika'u suja'an. Sampai mereka orang yang berada di medan laga, yang mereka tidak mundur melawan satu melawan sepuluh, mereka takut untuk bertemu namanya lidah. Coba lihat. Seperti ini bahayanya lidah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan asuransi. Asuransi yang tidak bakal masuk neraka. Asuransi yang tidak bakal dituntut oleh Allah sampai kita masuk neraka. Lain halnya asuransi di dunia. Ini asuransi jaminan dari Rasulullah. Siapa di antara kita yang malam ini berusaha untuk mengambil asuransi Rasulullah ini, maka kita tidak akan menjadi orang ahli neraka, tapi akan menjadi ahli surga. Karena Nabi Muhammad SAW yang menjamin daripada hal itu. Apa itu? Man hafidha ma baina lihyaihi wa ma baina fahidaihi dumintu lahul jannah, kata Rasulullah. Barang siapa di antara kalian wahai umatku, barang siapa di antara kalian yang bisa menjaga di antara dua lehya, yakni lidah, bisa menjaga lidahnya dan juga bisa menjaga di antara dua paha, yakni kemaluan, domintulah hujana, aku, kata Rasulullah, yang menjamin surga. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak pernah berucap daripada hawa nafsu dan dusta kecuali itu wahyu daripada Allah. Jadi di antara kita kalau malam ini kita berjanji, berniat, berusaha, azam menjaga daripada dua perkara ini, oh, Rasulullah yang menjamin surga kita. Rasulullah yang jamin surganya kita. Dan insya Allah surganya bukan surga yang kecil, tapi surganya fil jannatil firdausil a'la bersama Rasulullah. Tapi siapa mereka? Bukan sembarang orang. Siapa itu? Orang yang bisa menjaga lidahnya, orang bisa menjaga kemaluannya, dan khususnya lidah yang kita bahas pada malam hari. Jangan sampai sekali lidah ini dipakai untuk berdusta kepada orang gara-gara mau nutupin kita punya kejelekan. Jangan sampai lidah ini digunakan untuk ngadu domba antara orang lain, apalagi ngadu domba dengan ulama. Jangan sampai lidah ini menggunjing antara satu dengan lain, apalagi yang digunjing adalah ulama. Man adali waliyan faqad addantuhu biharbi, kata Allah dalam diskusinya, barang siapa yang mengganggu kekasihku, maka sungguhnya dia sudah mengajak aku untuk perang. Dan betapa banyak orang zaman sekarang gara-gara mendengarkan kabar, dengerin kabar yang gak jelas kebenarannya, dia gunjing ulama, digunjing kiai, digunjing ustadz, digunjing habaib, digunjing. Tidakkah kurang daripada Rasulullah orang yang menggunjing orang itu? Digambarkan oleh Rasulullah di akhirat dia akan dipaksa untuk makan bangkai orang yang digunjing. Tidak ada bangkai paling busuk melainkan manusia. Di akhirat akan dipaksa oleh Allah, bukan disuruh, dipaksa oleh Allah untuk makan siapa? Bangkai orang yang setiap saatnya kita gunjing. Hati-hati. Ini sama manusia. Waqih bil ulama warisatul rasul. Bagaimana ulama kiai yang kita gunjing itu? Makanya saya minta tolong pribadi, kalau ada dengar kabar antara kiai ulama pun, uskutu, diam. Tidak usah ngikut komentar. Ada kiai sama kiai ini, oh, uskutu, diam, doakan. Kalau yang terjadi kayak gitu, doakan ya Allah, berikan keduanya hati yang bersih, selesai. Berikan keduanya hati yang bersih dan kami hati yang bersih, sudah, doanya itu aja. Kalau kita ngelihat na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dan para ulama kiai kita dijaga oleh Allah. Kalau seandainya sekali lagi na'udzubillah min dzalik, ada kiai kita di atas atas ini ribut, ataupun mungkin ada salah pikiran, pendapat, salah paham, ingat kita berdoa, ya Allah berikan mereka hati yang bersih dan saya hati yang bersih. Gunjing sesama kita aja dosanya seperti itu. Wakif ulama, pewarisnya Rasul yang kita gunjing gara-gara dengerin kabar. Uskutu, diam. Ustadz ini, ustadz ini, diam, sudah. Itu mereka para ulama, sudah. Kita yang orang awam ini diam, tinggal doakan, ya Allah berikan mereka hati yang bersih, kami juga hati yang bersih, selesai. Misalnya ini, ustadz kiai kita ribut, oh kita ketemu, ya itu apa? Kiai belajar mondok tahunan, bahkan sampai keluar negeri ribut tanah ini, mana itu? Jangan. Kita duluan yang masuk neraka. Ya Allah berikan aku hati yang bersih dan mereka hati yang bersih. Selesai. Ini khususnya awas, jaga lidah. Makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, aina lamu'akhaduna bima natakallamuna bi? Wahai Rasulullah, apakah kami akan dituntut oleh Allah dengan apa yang kami ucapkan? Kami akan dihitung oleh Allah atas apa yang kami bicarakan? Rasulullah SAW mengatakan, sakinat kau muka yang Mu'adz. Celaka wahai orang Mu'adz, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Hal yakabbu ayyukabbu annas ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Dikatakan, apakah kau tahu ya Mu'adz? Orang di neraka itu, ada yang masuk neraka itu mukanya dulu. Dan manusia kalau masuk neraka bisa kepalanya dulu, bisa tangannya dulu, bisa kakinya dulu, bisa punggungnya terlebih dahulu. Tapi ini kata Rasul, ada orang yang Mu'adz, orang masuk neraka itu mukanya dulu dia tancapkan di hadapan orang neraka. Sangin dasarnya. Siapa itu? Illa hasaidu alsinatihim. Mereka itu orang yang tidak bisa menjaga lidahnya, manen atas dosa yang dia ucapkan daripada lidahnya. Awas. Ini Rasulullah sedang ngasih mati-mati. Kita bayangkan kalau kita jatuh, jangan kita, adalah orang jatuh dari lantai 7 mukanya dulu, bisa kebayang gak ya Pak? Kalau kakinya dulu aja sudah kebayang patah macam-macam. Ini mukanya dulu. Dan orang sekali lagi yang tidak bisa menjaga lidahnya, itu sama Allah akan mukanya dulu yang ditancap oleh Allah, karena kanya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana Ustaz caranya agar kita bisa menjaga lidah ini? Caranya dengan kita mengingat dan meyakini bahwasanya setiap ucapan yang kita ucapkan ini akan dihitung oleh Allah. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan kecuali itu akan dihitung oleh Allah. Maka daripada itu, dari sekarang kita harus mulai kontrol. Jangan sampai berucap kecuali dipikir dulu, ucapan saya ini bermanfaat tidak? Yang saya omongkan ini ada baiknya tidak? Yang saya ucapkan ini akan dihitung oleh Allah ke neraka atau ke surga? Kalau ini sudah kita pikirkan, insya Allah kita punya mulut agak bisa terkontrol dan terjaga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari itu kata Allah, karena aku patri, kunci semua mulut. Lalu siapa yang bicara? Tangannya berbicara, kakinya bersaksi, bima kanu yaksibun, atas apa yang dia lakukan. Mari dari majelis ini, kita bubar dari majelis ini bersama-sama, kita mulai menjaga kita punya lidah. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan ini malah menjerumuskan ke neraka Allah. Tapi kita usaha, kita kontrol, kita lihat apa yang kita ucapkan ini baik, kita ucapkan. Kalau tidak, sudah tidak usah. Khususnya sekali lagi anak ingetin, masalah menggunjing, terlebih kepada kita menggunjing para ulama-ulama kita. Kalau ada ulama, kiai, ustadz berseru atau salah paham masalah-masalah daripada pendapat, sudah, ya Allah berikan kami hati yang bersih dan mereka hati yang, karena orang yang memiliki hati bersih dia tidak akan ribut, karena dia tahu bahwasanya keributan yang terjadi di dunia ini itu adalah sesuai, adalah diatur oleh Allah bagaimana kita menyikapi daripada keributan yang sudah ada di muka bumi. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mungkin itu saja dari Al-Fajr. Kurang lebihnya Al-Fajr minta maaf. Mungkin kita tutup dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan apa yang kita dengar di malam hari ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Terkhusus mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hati yang bersih, hati yang dijauhkan daripada sifat sombong, hati yang dijauhkan daripada sifat riya, hati yang dijauhkan daripada hasad. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan lidah-lidah kita ini bisa kita jaga dan kita kontrol semuanya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan lidah kita dijauhkan daripada berdusta, dijauhkan daripada mengadu domba, dijauhkan daripada menggunjing, dijauhkan daripada sumpah palsu, dijauhkan daripada perkataan-perkataan yang jorok. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita bisa meninggalkan badan mulia seperti ini, hadir majelis taklim dalam kebaikan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina abina syafina wa qurratina Muhammadin habibirabbil alamin. Wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma asli wa sallim Muhammad ya Allah. Allahumma ansur wa sallim Muhammad. Allahumma ansur wa sallim Muhammad fi Palestine wa fi Afghanistan wa fi Suria wa fi Yaman wa fi Myanmar wa fi sayyidil al muslimin. Allahumma halikil yahuda wa nasara wa kafra isra'il muslimin. Allahumma farij jamahum. Allahumma ghalil addahum. Allahumma shatti shamlahum. Allahumma jali gawirin. Allahumma thabbit ummati Muhammad al-iman ya Allah. Allahumma thabbit ummati Muhammad al-iman ya Allah. Allahumma thabbit ummati Muhammad al-iman ya Allah ya dalal ikram. Allahumma ya Allah. Sebagaimana engkau muliakan majlis ini ya Allah, muliakan kami yang berada di tempat ini ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau muliakan majlis ini ya Allah, muliakan kami untuk masuk surga-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana engkau muliakan majlis ini ya Allah, muliakan kami untuk dapat tempat kursi di hadapan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau yang mengetahui dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami minta kepada-Mu ya Allah, jadikan kehidupan kami ini semuanya adalah kebaikan ya Allah. Jaga kami daripada kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami daripada berteman dengan orang yang menjadikan kami berbuat maksiat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di tempat ini kami berusaha belajar untuk mensucikan hati ya Allah, sucikan hati kami ya Allah. Di tempat ini ya Allah kami belajar untuk menghindari daripada penyakit hati ya Allah. Hindarkan kami daripada penyakit hati ya Allah. Khususnya daripada sombong ya Allah. Daripada menolak daripada kebaikan, meremehkan manusia ya Allah. Iblis yang 80 ribu tahun di surga-Mu ya Allah, mendapat julukan Taubus, gurunya malaikat-malaikat-Mu. Dan juga tidak ada tempat di surga kecuali sudah disujudi oleh iblis ya Allah. Dia diusir, dilaknat oleh-Mu ya Allah, gara-gara sombong, menerima tidak menerima daripada kebaikan dan menerima manusia itu iblis ya Allah. Lalu bagaimana dengan kami ya Allah? Kadang-kadang kami mendengar kebaikan kami tidak terima. Kadang-kadang kami mendapatkan petua daripada anak yang lebih kecil daripada kami, usianya di bawah kami, derajatnya di bawah kami. Kadang-kadang kami tidak terima ya Allah. Iblis sudah pernah usir, lalu bagaimana dengan kami ya Allah? Oleh karena itu menjauhkan kami daripada sombong ya Allah, jauhkan kami daripada riya ya Allah, berbuat kebaikan, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disebut namanya ya Allah. Ar-riya tuhbitul amal. Kekasih-Mu Muhammad sudah mengatakan ya Allah, riya itu bisa menghilangkan kebaikan. Kami tidak mau ya Allah, kami capek susah payah di dunia berbuat amal kebaikan, baik itu dengan ilmu kami ataupun daripada harta kami, dengan pangkat kami, dengan doa kami, dengan apapun yang kami miliki ya Allah. Kami takut ya Allah, waktu kami menghadap-Mu, Engkau sidang kami. Kami minta ya Allah, mana pahala kami? Akhirnya Engkau mengatakan kepada kami, amalmu tidak ada, karena itu semua sudah Engkau dapatkan daripada Engkau, pujian daripada manusia ya Allah. Jauhkan kami daripada riya ya Allah. Dan khususnya ya Allah, di tempat ini kami juga belajar ya Allah untuk menjaga lidah, menjaga lidah, menjaga lidah ya Allah. Kami minta kepada-Mu ya Allah, dengan berkat majikan kasih Nabi Muhammad ya Allah, jangan kami mengucapkan sesuatu kecuali ucapan tersebut menjadikan kami mendapatkan surga-Mu ya Allah. Jangan sampai lisan, perkataan, perbuatan yang kami ucapkan daripada lidah ini ya Allah menjadikan kami masuk neraka-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, di tempat ini kami mengadu ya Allah, kami mengaku ya Allah, banyak sekali lidah yang kami keluarkan ucapan yang jelek, dari baik itu daripada berdusta, baik daripada menggunjing, khususnya menggunjing ulama kami ya Allah, menggunjing ustaz dan kiai kami ya Allah. Kadang-kadang kami mengadu domba, kadang-kadang kami sumpah palsu, kadang-kadang kami berkata daripada perkataan yang kotor ya Allah. Tapi itulah kami ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang menundingkan dosa, tapi di tempat ini kami meminta dengan anugerah-Mu ya Allah, berikan kami taufik, hidayah dan inayah-Mu ya Allah, agar kami bisa menjadikan lidah ini adalah yang baik. Dan kami mengaku di tempat ini kami adalah hamba-hamba-Mu yang menundingkan dosa, hamba-hamba yang menundingkan kenistaan dan juga kejelekan ya Allah. Tapi inilah kami ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah, kadang-kadang terbujuk oleh hawa nafsu, kadang-kadang terbujuk oleh cinta dunia, kadang-kadang mendengarkan bisikan syaitan. Oleh karena itu kami minta kepada-Mu ya Allah, Kalau di antara kami waktu itu, ya Allah, terpujuk dengan cinta dunia, nafsu dan bisikan iblis, ya Allah, tuntun kami, ingatkan kami dengan belas kasih rahmat-Mu, ya Allah, dengan belas kasih daripada rahmat dan anugerah-Mu, ya Allah. Jangan Kau tegur kami dengan musibah, bencana, malapetaka, dan Kau cabut nikmat tersebut, ya Allah. Kami takut tidak kuat, ya Allah. Kami takut, ya Allah, tatkala kefakiran datang kepada kami, tatkala nikmat yang Kau berikan kepada kami, Kau cabut, kami takut tidak kuat dengan itu semua, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, tegur kami dengan belas kasih rahmat dan hidayah, di taufik dan inayah-Mu, ya Allah. Jangan Kau tegur kami dengan bencana musibah, apalagi Kau cabut nikmat tersebut, ya Allah. Dan pada akhirnya kami minta kepada-Mu, ya Allah, mudahkan urusan daripada ulama-ulama kami, mudahkan daripada urusan kiai-kiai kami, mudahkan urusan daripada ustaz-ustaz kami, ya Allah. Kalau di antara mereka, ya Allah, ada yang selama ini, ya Allah, berseteru atau bahkan bertengkar, ya Allah, kami minta kepada-Mu, ya Allah, dengan rahmat dan hidayah taufik inayah-Mu, ya Allah, berikan kepada mereka semua perdamaian, berikan kepada mereka semua keadilan, berikan kepada semua mereka, ya Allah, hati yang bersih, ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu, ya Allah, jadikan kami, ya Allah, hamba-hambamu yang bisa melihat dengan ini semua dengan sesuatu yang positif. Jauhkan kami melihat daripada ini semua dengan yang negatif, apalagi daripada mengunjing, ya Allah. Dan pada akhirnya kami minta kepada-Mu, ya Allah, tatkala Engkau ingin cabut nyawa kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ya Allah, meninggal dalam keadaan iman, iman dan iman, ya Allah. Cabut nyawa kami waktu itu Engkau ridho, dan kami dalam keadaan ibadah, ya Allah, khususnya dalam badan sholat, as-sholat, as-sholat, as-sholat, dan hadir majlis mulia seperti ini, ya Allah. Khususnya dalam badan sholat, karena kekasih-Mu Muhammad, ya Allah, tatkala mau meninggal mengingatkan masalah sholat, tatkala beliau memberikan daripada wasiat di hajatul wada tentang sholat, mau meninggal masih tentang sholat, ya Allah, ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kekasih-Mu Muhammad sudah pernah mengatakan, orang yang meninggalkan sholat satu kali saja, maka dia akan masuk neraka jahanam, ya Allah. Kami yang berada di tempat ini, ya Allah, kami tidak rela, kami tidak ridho, atau kami semua yang mendengarkan suara ini, atau semua yang daripada menyaksikan acara ini, ya Allah, mereka masuk neraka gara-gara meninggalkan sholat, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum Kau berikan hidayah atau hidayah kepada kami agar kami bisa melaksanakan sholat. Jangan Kau cabut nyawa kami, ya Allah, sebelum kami bisa mengqadha sholat yang kami tinggalkan, ya Allah. Dan pada akhirnya kami minta kepada-Mu, ya Allah, mudahkan lisan, mulut, dan hati ini, ya Allah, mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid-Mu, ya Allah, kalimat agung dan mulia-Mu, ya Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bersama-sama la ilaha, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala al-fatiha. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirnya kami untuk hidayah wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.